Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu pada sudi memberikannya, sungguh mulia jasamu, begitu agung cintamu, aku malu dan tak mampu membalas pengorbananmu. Ku hanya bisa berdoa, semoga kau di sana tetap dalam lindungannya, terhapus segala dosa. Ku hanya bisa berdoa, semoga engkau di sana tetap dalam lindungannya, terhapus segala dosa. Belah.